Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي وأخوات رحمني الله وإياكم. Qala muallif al-Imam al-Bukhari fi kitabih Adabul Mufrad babul ihsani ilal birri wal fajir, bab berbuat baik ditujukan kepada seorang yang baik, soleh, ataupun seorang yang tidak soleh, ataupun seorang yang fajir, penjahat. An Muhammad ibn Ali ibn Hanafiyah, dari Muhammad bin Ali ibn Hanafiyah, hal jazaul ihsani illal ihsan. Dia membacakan firman Allah, hal jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah ganjaran orang yang berbuat baik melainkan baik juga? Ini istifham, pertanyaan tidak membutuhkan jawaban. Maksudnya sesuatu yang sifatnya baik ataupun perbuatan baik itu tidak layak dibalas kecuali dengan perbuatan baik juga. Hal jazaul ihsani ilal ihsan, bukankah ganjaran kebaikan adalah kebaikan juga? Qal, dia mengatakan, maksudnya mengomentari, hiya musjalatun lil barri wal fajir. Yang dimaksud adalah diberikan baik kepada orang yang soleh maupun yang tidak soleh. Di sini ikhwatiddin rahimanillah wa iyyakum, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal jazaul ihsani illal ihsan, maksudnya yaitu barang siapa yang melakukan amalan kebaikan semasa di dunia, maka dia layak mendapatkan ganjaran kebaikan di hari akhirat. Barang siapa yang berbuat baik di dunia, maka dia berhak untuk mendapatkan balasan kebaikan di hari akhirat. Dan itu dipastikan, karena tentunya dengan syarat seorang yang berbuat baik, baik menurut syariat dan niatnya ikhlas karena Allah. Ini bisa dipastikan Allah Subhanahu wa taala akan memberi dia ganjaran kebaikan. Mengapa harus ada syarat ini? Karena terkadang seorang menganggap perbuatan baik itu baik, padahal syariat tidak menganggap dia itu baik. Sama seperti definisi ketaatan yang Sabtu lalu kita definisikan. Yang dikatakan takwa adalah ta'atullah ala nurim minallah wa raja sawabullah. Yang dikatakan takwa yaitu seorang mentaati Allah di atas cahaya Allah. Artinya ketika dia mentaati Allah, dia punya keterangan bahwasanya ini memang sebuah ketaatan. Ini memang benar-benar sebuah ketaatan. Kemudian dia berharap pahala dari Allah. Oleh karena itu, kebaikan menurut syariat itu disebut dengan ma'ruf. Ma'ruf artinya sudah diketahui. Maksudnya apa? Sudah diketahui baik menurut syariat. Banyak hal di masyarakat kita, ikhwati fiddin, yang dikira itu sebuah kebaikan, padahal itu bukan sebuah kebaikan. Terutama kalau dia mengikuti tradisi-tradisi, mengikuti kebanyakan masyarakat yang ada di sekitarnya. Wa in tuti aktsara man fil ardi, kalau kamu mengikuti mayoritas orang yang ada di muka bumi, yudilluka an sabilik, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu. Yudilluka an sabilih, akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang dikatakan perbuatan baik adalah perbuatan baik menurut syariat. Kemudian apakah cukup? Kalau memang perbuatan baik tersebut di kacamata syariat baik, apakah pasti ganjaran baik? Belum tentu. Karena ada poin kedua, yaitu dia harus ikhlas karena Allah, bukan mengharapkan balasan dari manusia, bukan diharap mengharapkan pujian, dan juga bukan untuk mendapatkan apresiasi dari manusia, bukan, tapi semata-mata karena ingin mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini pasti di hari akhirat akan mendapatkan ganjaran yang baik. Kenapa di hari akhirat? Di dunia apakah bisa dipastikan? Di dunia belum tentu, ikhwatiddin. Ketika kita berbuat baik di dunia, belum tentu kita mendapatkan apresiasi yang baik dari masyarakat sekitar kita. Belum tentu kita mendapatkan balasan yang baik dari teman-teman kita. Berapa banyak perbuatan kita yang kita niatkan dengan baik, namun ditanggapi buruk oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya jangan berharap dari manusia, kecewa. Barang siapa yang menggantungkan harapannya kepada manusia, dia akan kecewa. Kalau dia berbuat baik, ingat, berbuat baiklah karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikarenakan temannya ingin dia balas atau apalah namanya, ya. Maka dia akan kecewa. Tapi kalau dia berharap pada Allah, dia tidak akan pernah dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Bukankah orang yang berbuat baik, ganjarannya yang layak adalah kebaikan juga? Tidak ada yang lain. Tapi ingat ikhwatiddin, syaratnya dia baik juga menurut kacamata syariat. Yang kedua, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang seperti ini pasti mendapat ganjaran yang baik di sisi Allah nanti di hari akhirat. Tapi di dunia belum tentu. Ya, di dunia belum tentu dia mendapatkan apresiasi yang baik dari orang-orang sekitarnya. Oleh karena itu, ikhwatiddin, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Yunus ayat 26. Apa kata Allah? Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan orang-orang yang berbuat baik akan mendapatkan ganjaran yang baik dan ditambah lagi kebaikan tersebut. wa ziyadah, seorang yang berbuat baik maka untuk dia akan mendapatkan ganjaran yang baik wa ziyadah, dan ada plusnya. Apa ini maksud lilladzina ahsanul husna, dan orang-orang yang berbuat baik akan mendapat ganjaran kebaikan? Apa yang dimaksud kebaikan di sini? Yaitu surga. Makanya tadi kita katakan perbuatan baik pasti akan mendapat ganjaran yang baik juga di hari akhirat, ke surga. Wa ziyadah ini apa? Para ulama mentafsirkan untuk orang-orang yang berbuat baik akan mendapatkan surga, dan plusnya, plus yang dimaksud yaitu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum satarauna rabbakum kama tarauna qamar lailatal badri la tadammuna liru'yatihi. Sesungguhnya kalian itu nanti akan melihat Allah seperti kalian melihat bulan purnama. Tidak perlu desak-desakan untuk melihatnya. La tadammuna, dalam lafaz yang lain, la tadaruna liru'yatihi. Ketika penduduk surga sedang asyik menikmati nikmat surga, Allah bertanya, apakah perlu lagi nikmat yang lain? Apa kata penduduk surga? Ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami dan telah engkau berikan kepada kami surga? Apa ada yang lebih hebat dibandingkan itu? Lantas Allah subhanahu wa ta'ala menyingkap tabirnya, dan mereka pun penduduk surga melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan melihat Allah itu ikhwatiddin lebih nikmat ketimbang nikmat yang ada di surga. Itulah dia. Gimana itu Ustaz? Gak tahu saya gimananya. Orang saya juga belum pengalaman. Jadi intinya, melihat Allah itu lebih nikmat ketimbang nikmat yang ada dalam surga. Makanya lilladzina ahsanul husna, dan orang-orang yang berbuat baik akan mendapatkan surga wa ziyadah, dan tambahan. Tambahannya adalah nikmat melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Imam Al-Baghawi, ma jaza'u man asana fid dunya illa ayyuhsana ilaihi fil akhirah. Tidak ada ganjaran bagi orang yang berbuat baik kecuali dia akan diperlakukan baik nanti di hari akhirat. Qala Ibnu Abbas, mengatakan Ibnu Abbas, hal jaza'u man qala la ilaha illallah wa 'amila bima ja'a bi Muhammad, yaitu yang dimaksud dengan hal jazaul ihsani illal ihsan, sesungguhnya balasan orang yang berbuat baik, ihsan yang dimaksud di sini adalah ucapan la ilaha illallah dan beramal sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah SAW, illal ihsan, kecuali kebaikan, maksudnya adalah kecuali surga. Artinya hal jazaul ihsani ihsan, sesungguhnya mereka yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengamalkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah surga. Itulah balasannya. Kemudian berkata Muhammad bin Ali tadi, ya musad musjalatun lil barri wal fajir. Kebaikan ini boleh kita berikan baik kepada orang yang soleh maupun yang tidak soleh. Jadi ikhwatiddin, perbuatan baik itu tidak harus kita berikan hanya kepada orang-orang yang soleh saja. Boleh kita berikan kepada orang-orang yang tidak soleh. Sikap baik kita berikan kepada orang yang tidak soleh, pada penjahat misalnya, bahkan kepada orang kafir boleh kita berbuat baik. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwasanya, tidak mengapa bagi kalian, ayat Mumtahinah, yang artinya begini ikhwatiddin, la yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tidak, Allah tidak melarang kalian Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir selama dia tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari tempat tinggal kalian. Itulah dia. Artinya, walaupun dia kafir, apa ada orang yang lebih jahat ketimbang orang kafir? Sejahat-jahat orang muslim, lebih jahat orang kafir. Mengapa demikian? Sepenjahat-penjahat orang muslim, dia masih dihitung oleh Allah apabila dia berbuat baik. Tapi sebaik-baik orang kafir, selama dia masih kafir, perbuatan baiknya itu tidak akan dihitung sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau dia masuk Islam. Kalau dia masuk Islam, maka perbuatan buruknya akan dibalikkan Allah menjadi perbuatan baik, dan perbuatan baiknya akan didua kali lipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia. Ya. Oleh karena itu, khafidin rahimanallah wa iyyakum, kalau mereka tak masuk Islam, maka apapun kebaikan yang mereka lakukan tak ada guna sama sekali, tidak ada manfaat sama sekali. Mereka tetap akan masuk ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Makanya seburuk-buruk orang muslim masih lebih baik ketimbang sebaik-baik orang kafir. Itu dia. Tapi jika kita lihat dari pandangan syariat, kalau dari pandangan muamalah, ya kita tergantung manfaat yang kita dapat, faedah yang kita dapat. Kalau ada orang kafir di sebelah kanan kita, tetangga kita sebelah kanan, hari-hari ngirim beras misalnya, sekilo, sekilo, sekilo. Sementara yang muslim di samping kiri kita, hari-hari nyuriin rambutan kita. Mana yang kita katakan lebih baik? Yang kafir atau yang muslim? Yang kafir. Demikian. Tapi dari kacamata syariat, enggak. Yang muslim itu jauh lebih baik, walaupun hari-hari rambutan kita dijolok tanpa izin. Sementara yang kafir ini, walaupun hari-hari dia berikan kita beras, tidak dihitung sama sekali kebaikannya. Namun perlakuan kita terhadap keduanya tetap baik. Makanya ikhwatiddin, yang ihsan musjalatun lil birri wal fajir. Kebaikan itu tetap kita berikan baik kepada orang yang baik maupun kepada orang yang tidak baik. Semoga kalau kita bersikap baik kepada orang yang tidak baik, itu sebagai dakwah untuk dia agar bisa menjadi lebih baik. Karena dakwah kaum muslimin sejak dahulu sampai sekarang itu tetap mengutamakan akhlak. Ya. Tetap mengutamakan akhlak. Bukan apa namanya? Hujah. Kalau kita berhujah kepada orang kafir, Allah berfirman, mana laku bagi dia firman Allah? Rasulullah bersabda, mana dia dengar sabda orang dia kafir? Ya. Orang dia orang kafir. Jangankan orang kafir, orang muslim sendiri banyak yang alergi kalau kita mengatakan Allah berfirman, Allah Rasulullah bersabda. Itulah dia kondisinya. Namun ikhwatiddin, tetap untuk muamalah kita kepada mereka, berbuat baik, baik kepada yang baik maupun kepada yang orang-orang yang tidak baik. Itulah dia. Ya. Bagaimana kalau dia bersikap tidak baik kepada kita? Apakah kita juga harus membalas dengan kebaikan? Ikhwatiddin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu bimitsli ma 'tada 'alaikum." Barang siapa yang menzalimi kamu, maka kamu boleh balik membalas dengan kezaliman yang sama. Boleh. Itu hak kita. Tetapi memaafkan akan lebih baik. Itu dia, memaafkan akan lebih baik. Ketika seorang berbuat buruk kepada kita, ya kita maafkan. Dan itu memang sulit. Namun memaafkan di sini bukan berarti kita kasih peluang dia untuk mukul kita yang kedua, ditamparnya kita. Kita harus berbuat baik, Bang. Kiri Bang lagi, Bang. Itu blow on namanya. Ya. Itu bukan orang baik yang seperti itu. Ya, kita maafkan, kemudian kalau dia mau nampar lagi, kita enggak sanggup membalasnya, kita enggak sanggup bertanya, lari. supaya jangan biru dua-dua pipinya. Begitu ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kalau bisa kita kalahkan, kalahkan dia, tapi setelah itu dimaafkan. Itulah dia. Baik. Kemudian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Babu fadli may ya'ulu yatiman. Bab keutamaan orang yang mengasuh anak yatim. Mengasuh anak yatim. Yang dikatakan anak yatim ikhwati fiddin yaitu seorang anak yang meninggal ayahnya dan dia belum baligh. Seorang anak yang belum baligh meninggal ayahnya, itu yang dikatakan anak yatim. Namun harus kita ketahui, anak yatim itu belum tentu miskin. Ya. Anak yatim belum tentu miskin. Karena sering sekali kita dengar kalau ada orang yang baru masuk rumah baru, panggil anak yatim. Tuh. Panggil anak yatim. Di mereka menganggap kalau anak yatim itu pasti miskin, tidak. Ya. Nanti minta doakan oleh anak yatim. Anak yatimnya juga enggak mendoakan, cuma ikut amin-amin tok kok. Dia datang rame-rame, kenapa? Ada makannya, ada amplopnya. Kalau dia enggak ada amplopnya, mana mau datang? Dia ngapain kami capek-capek datang? Harapannya ada amplopnya, diamplopin atau diberi hadiah, itulah dia. Yang lebih parahnya, yang sudah berjenggot pun datang juga sebagai anak yatim. Sudah SMA, sudah SMP, sudah balik, datang juga anak yatim sebagai anak yatim. Itu bukan lagi namanya anak yatim, tapi bapak yatim. Yang disyariatkan untuk kita mengasuhnya adalah anak yatim, yaitu yang belum baligh. Kenapa kau harus kita asuh? Bagaimana kalau anak yatimnya orang kaya? Misalnya ini anak yatim, ayahnya meninggal. Ayahnya mewariskan misalnya 3 kapal tanker. Hanya untuk dia. Misalnya, kan orang kaya nih. Apakah perlu juga kita punya juga keutamaan mengasuh mereka? Iya, ikhwatiddin. Anak yatim itu perlu perhatian walaupun hartanya banyak. Kan enggak mungkin kapal tankernya disuruh kasih dia kemudian dia nyetir kapal tanker. Anak yatim, dia itu penuh kasih sayang. Apalagi yatim yang miskin. Insyaallah kan. Yatim yang miskin, emaknya juga berarti menjadi janda. Demikian, jangan emaknya yang diasuh, anaknya juga. Semangat kali ngasuh emaknya. Anaknya juga. Makanya kalau ada seorang laki-laki yang menikahi seorang janda dan punya anak kecil, dia berarti sama seperti sedang mengasuh anak yatim. Dengan catatan, ini anak si ayah, ayah si anak ini sudah meninggal. Tapi kalau anak si ayah ini pisah dengan emaknya, pisah cerai, dia enggak anak yatim. Karena walaupun si ayah pisah dengan emaknya, si anak ini tetap tanggung jawab si ayah. Tetap tanggung jawab si ayah, nafkahnya, sandangnya, pangannya, papannya. Dia harus pastikan bahwasanya anaknya ini benar-benar sehat karena tanggung jawab dia. Bukan tanggung jawab bapak tiri. Kalau emaknya nikah lagi, maka dia kan menjadi bapak tiri. Bapak tirinya enggak bertanggung jawab terhadap anak bawaan si ibu. Enggak bertanggung jawab. Ya. Tapi kalau si bapak tiri ini dia asuh anak ini, masuk dia sekolahkan, maka itu dia sedang bersedekah untuk anak ini. Terkadang kan kalau sering terjadi ketika si ayah ibu pisah, ayah ini karena si anak tadi ikut si ibu, si ayah ini tidak lagi memperhatikan bagaimana anaknya. Apalagi kalau si ibu nikah dengan laki-laki lain, si ayah nikah dengan perempuan lain, maka si anak ini seolah-olah sudah menjadi tanggung jawab si suami yang baru. Demikian ikhwatiddin, padahal tidak. Tetap tanggung jawab si ayah kandungnya. Ibunya bisa putus, anak tak bisa putus. Ya. Anak tak bisa putus. Makanya kalau antum ingin mengasuh anak yatim, cari janda yang anaknya 3 kecil-kecil, tuh, insyaallah mengasuh anak yatim. Jangan emaknya aja yang diasuh. Kemudian tadinya menerima, ya udah deh, enggak apa-apa anakmu dengan kita. Lama kelamaan diteror supaya anaknya disingkirkan ke tempat mertua. Itu betul-betul zalim ikhwatiddin. Itu menyia-nyiakan anak yatim. Demikian, terimalah emaknya, terima anaknya sebagaimana diterima juga mamanya, ibunya. Demikian, babu manfaat, babu fadli may ya'ulu yatiman. Bab keutamaan mengasuh anak yatim. Nah, sekarang begini ikhwatiddin, apabila seorang ibu, dia kan punya anak nih, ayah si anak sudah meninggal. Si ibu dialah yang mengasuh anak kandungnya ini. Termasuk mengasuh anak yatim enggak ini? Ngerti maksud saya? Begini ikhwatiddin, sepasang suami istri punya anak satu, misalnya masih kecil atau masih bayi, kemudian meninggal ayahnya. Maka otomatis kan si ibu inilah yang memberikan nafkah kepada si anak kecilnya ini. Apakah si ibu dikatakan mengasuh anak yatim? Termasuk. Ya. Termasuk mengasuh anak yatim. Karena sebenarnya si ibu, ingat ikhwatiddin ya, dalam Islam si ibu itu dia tidak bertanggung jawab mengasuh anaknya ini sebenarnya. Itu sebenarnya. Jadi ini anak tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kakeknya dari pihak laki-laki. Makanya kan dalam surat At-Talaq disebutkan bahwasanya seorang laki-laki ketika mereka cerai dengan istrinya, sementara si istri sedang menyusui, maka si laki-laki ini memberikan upah dari susuan tersebut. Diupah dia. Itulah dia ikhwatiddin rahimanallahu iyyakum. Namun umumnya tidak ada ibu yang tega. Ya. Tidak ada ibu yang tega menyia-nyiakan anak kandungnya sendiri. Tidak ada ikhwatiddin. Banyak para ibu seperti ini, mereka bertahan mengasuh anaknya yang kecil-kecil sampai dewasa. Ya, sampai anak-anaknya berumah tangga tanpa menikah lagi. Dan umumnya kalau dia seorang ayah, dia tidak tahan. Umumnya tidak bertahan kalau dia sendiri. Ya, begitu meninggal istrinya, cerai dengan istrinya, mungkin sebulan, dua bulan, tiga bulan, atau setahun, tetap dia akan menikah lagi. Itulah bedanya kekuatan seorang ibu dengan kekuatan seorang ayah. Itulah dia hebatnya. Ya, seorang ibu bisa dia bertahan demi untuk mengasuh anaknya. Seorang ayah tak bisa. Umumnya begitu. Akan nikah lagi. Dia akan mencari pendamping yang lain. Dia bingung mengasuh anaknya ini gimana sementara dia harus bekerja. Bingung. Perempuan bisa. Ya. Makanya ibu-ibu yang profesional itu, dia bisa bekerja dalam satu waktu. Bekerja dalam satu waktu itu dengan dua pekerjaan, tiga pekerjaan. Misalnya sambil masak, nunggu dia matang, nyuci piring, kaki ngepel. Ha, gitu dia. Kakinya goyang-goyang sambil ngepel. Bisa. Ya. Demikian ikhwatiddin. Itu semakin tua itu seorang ibu, semakin bisa dia memanajemen dapurnya. Makanya coba antum lihat, ibu baru gimana dia masak, giling satu on, belepotan sampai jidat cabenya. Bisa sampai kaki. Tapi mama yang sudah tua mungkin 1 kilo, enak aja dia ngulek. Enggak pakai tenaga. Coba antum perhatikan. Itu dia hasilnya. Lebih enak mak-mak yang sudah senior ketimbang yang masih muda. Itu dia, belum pengalaman. Nanti cabai satu on supaya enggak pedas dikiranya dimasukkannya tomat setengah kilo. Iya, bukan enggak pedas, asam jadinya. Asam tomat jadinya. Begitu. Itulah apa namanya? Hebatnya kaum ibu-ibu itu. Baik. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i 'alal armilati wal masakin, mereka yang mengasuh, ataupun bukan mengasuh lah ya, menyantuni, mereka yang menyantuni para janda wal masakin dan orang miskin, kal mujahidina fisabilillah. Itu seperti orang yang sedang jihad fisabilillah. Maksud jihad di sini perang fisabilillah. Itu dia. Wa kal ladzi yasumun nahara wa yaqumul lail. Itu seperti seorang yang terus puasa pada siang hari dan sholat pada malam hari. Jadi selama dia menyantuni janda dan selama menyantuni orang miskin, maka selama itu juga seperti dia puasa di siang hari dan sholat malam semalam suntuk di pada malam hari. Atau sama seperti orang yang sedang jihad berperang fi sabilillah. Begitulah hebatnya mereka-mereka yang menyantuni anak-anak, yang menyantuni para janda-janda. Taib ikhwatiddin, di ataskan babnya babu fadli may ya'ulu yatiman, bab keutamaan menyantuni anak yatim. Sementara di hadis tak ada satupun anak yatim disebut. Perhatikan, Rasulullah mengatakan yang menyantuni para janda dan orang miskin itu seperti para mujahid fisabilillah, ataupun seperti seorang yang puasa pada siang hari dan salat pada malam hari. Sedikit pun tidak menyinggung kata-kata yatim di sini. Lantas mana hubungannya dengan bab? Bab keutamaan menyantuni anak yatim. Di sini enggak ada disebutkan anak yatim. Disebutkan janda dan orang miskin. Ikhafiddin rahimani Allah wa iyyakum. Allahu a'lam bissawab. Di sini yang dikatakan janda, baik, kita definisikan dulu apa itu janda. Ya. Apa itu janda? Menurut antum apa yang dikatakan janda? Kalau bahasa kita yang dikatakan janda itu apa? Yang suaminya enggak ada. Ya, yang suaminya enggak ada. Maksudnya enggak ada di sini apa? Belum nikah. Hah? Yang meninggal, yang cerai janda enggak? Istri yang cerai dengan suami apa ya, janda apa enggak dia? Enggak, janda. Baik dia suaminya meninggal ataupun cerai dikatakan janda. Coba kita lihat di sini. Apa ini kata armilah? Yang dikatakan armilah atau bahasa kita janda, man la zaujalaha sawa'un kanat tazawwajat amla, yaitu wanita yang tidak punya suami, baik dia sudah menikah maupun tidak. Jadi yang jomblo-jomblo masih bisa dikatakan para janda. Jadi akhwat-akhwat, kalau kami katakan ih akhwat-akhwat janda lewat, berarti dia belum punya suami. Jadi armilah itu yaitu wanita yang tidak punya suami, baik dia sudah menikah maupun yang belum menikah. Berarti kalau antum mengasuh para jomblo, akhwat jomblo yang belum menikah, maka seperti mujahid fisabilillah. Ya kan? Itu dia. Kalau kita ambil definisi seperti ini, maka segeralah antum mengasuh para jomblo-jomblo wiyad. Wakila, ada lagi definisi yang lain, yaitu hiyallati faraqaha zaujaha, yaitu yang dipisah oleh suaminya. Itulah dia dikatakan janda. Ibnu Qutaibah mengatakan summiyat armilah lima yasululaha minal irmal. Dikatakan janda ke armilah dikarenakan dia seorang wanita yang menjadi irmal. Irmal itu fakir. Kenapa? Dikarenakan dihabuzat bifaqdi zaujiha. Karena habisnya bekal makanan gara-gara istri suaminya tidak ada. Itu dia. Gara-gara suaminya tidak ada. Kemudian yuqalu almar rajul idza faniya zaduhu. Dikatakan armala rajulu, telah jadi janda seorang laki-laki apabila bekal makanannya habis. Jadi sebenarnya ikhwatiddin armilah itu lebih khusus lagi definisinya. Bukan sekedar janda yang dipisah oleh suaminya, tapi dia, Armila ini, dia yang berpisah dengan suaminya, kemudian dia menjadi miskin karena ya kehabisan bahan makanan, tidak ada lagi yang menafkahi dia. Lebih kesana yang dikatakan Armilah tadi. Karena bahasa kita janda, kalau diartikan Armilah, janda ini lebih luas sifatnya. Ya, lebih luas. Pokoknya kalau mau dia terpisah dengan suaminya, baik pisah mati maupun pisah hidup, tetap dikatakan janda. Baik jandanya janda kaya maupun janda miskin. Itulah dia. Tetap dikatakan janda. Jadi yang dimaksud dengan as-sa'i ala al-armilati di sini, ya, menafkahi, mengasuh ataupun menyantuni para janda yang dimaksud, yaitu janda dengan definisi armilah. Ya. Janda dengan definisi armilah yaitu yang dia terpisah dengan suaminya dan dia menjadi miskin. Inilah dia. Jadi jangan sampai antum punya pikiran ada janda kaya, wah saya mau mengasuh janda kaya ini. Kenapa? Jihad fi sabilillah. Itu modus itu. Tengoknya ibu ini janda. Rumahnya 11. Kos-kosannya sekian. Mungkin warisan suaminya, dia pun tergerak hatinya ketika mendengar ini hadis as-sa'i alal armilah. Seorang yang menyantuni janda, dia pun ingin menyantuni janda. Ingin kenapa? Itu janda-janda kaya, kan janda juga namanya. Enggak termasuk. Ya. Berarti ikhwatiddin, yang menyantuni janda kaya enggak termasuk jihad fisabilillah. Dia enggak butuh dengan antum. Enggak butuh disantuni. Antum yang mau pengin jadi suami kepengin disantuni. Itu dia. Jadi ikhwatiddin, makanya harus disempitkan makna janda. Ya. Harus sempitkan makna janda. Armilah sekali lagi adalah seorang wanita yang terpisah dengan suaminya, baik pisah meninggal maupun pisah cerai, dan dia menjadi miskin. Inilah yang dimaksud as-sa'i alal armilah, yaitu yang menyantuni janda, atau kita tambahlah yang menyantuni janda miskin dan orang miskin, itu seperti mujahid fisabilillah. Itu baru tepat maknanya. Ya, ini baru tepat maknanya. Jadi bagaimana dengan yang para akhwat yang belum menikah yang dikatakan janda tadi itu? Ya. Itu salah satu makna armilah. Salah satu daripada makna armilah. Namun lebih banyak armilah itu ditujukan kepada seorang wanita yang sudah menikah dan dia sudah menjadi miskin. Baik. Kalau dikatakan armilah itu miskin, lantas kenapa dikatakan lagi armilah? Bilang aja lah miskin, selesai. Toh janda itu termasuk yang miskin. Ngerti maksud saya? Perhatikan, armilah tadi didefinisikan wanita yang terpisah dengan suaminya dan dia menjadi miskin. Dah, miskin dia. Kemudian sabda Rasulullah, yang menyantuni para janda miskin dan orang-orang miskin, padahal kalau seandainya tak disebutkan janda miskin, yang menyantuni miskin, maka dia sebagaikan jihad fisabilillah. Karena janda yang tadi kan termasuk dalam kategori orang miskin. Kenapa disebut dua kali? Penyebutan janda yang armilah, yang miskin, ini menunjukkan mereka itu sangat butuh perhatian dibandingkan miskin-miskin yang lain. Ada orang miskin, keluarga miskin, tapi dia masih punya suami, masih punya istri, masih punya anak-anak, ya. Tapi janda ini dia tak punya suami. Kalau di sana itu akhwatnya miskin, masih ada yang melindungi dia, suami dia. Tapi yang ini, siapa yang melindungi dia? Ya. Siapa yang akan melindungi dia? Dia mau pergi kemana juga enggak bisa. Kenapa? Karena enggak punya mahram misalnya ini. Oleh karena itu ikhwatiddin disebutkan secara khusus armilah. Padahal dia juga dikatakan miskin, kemudian setelah itu disebutkan miskin secara umum. Kenapa? Menunjukkan bahwasanya syariat itu memperhatikan wanita-wanita seperti ini. Ya. Syariat lebih memperhatikan wanita seperti ini. Kalau ada miskin-miskin, tapi di sana rumah tangganya utuh, di sini ada janda, miskin juga, maka lebih diperhatikan yang janda. Itu dia ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian selanjutnya, kal mujahidina fi sabilillah, seperti orang yang jihad fi sabilillah. Berkata di sini penulis mengatakan, wahai orang-orang yang menginginkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, inilah jihad fi sabilillah. Artinya kan kalau kita mau jihad fi sabilillah, perang di Indonesia tidak ada perang melawan orang kafir. Namun pahalanya itu bisa kita dapati dengan menyantuni para janda-janda yang miskin. Itu dia, menyantuni para janda-janda yang miskin. Babu fadli may ya'ulu yatiman lahu, bab keutamaan mengasuh anak yatimnya. Mengasuh anak yatimnya berarti seorang itu bisa punya anak yatim. Ya, seorang bisa punya anak yatim. Yatim miliknya. Siapa itu? Dia adalah seorang ibu yang saya katakan tadi. Seorang ibu pisah dengan suaminya, baik meninggal maupun pisah hidup, dia punya, atau meninggallah suaminya ya, dia punya anak kecil, maka si ibu ini sedang mengasuh anak kecil, anak yatim. Ya, ini nantilah kita bahas karena perlu pembahasan yang cukup ya. Semoga bermanfaat. Aku lu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Jadi para akhwat kita, jangan antum katakan janda. Ya, walaupun mereka masih banyak yang belum dapat jodoh dan saya yakin itu banyak, tapi janganlah dipanggil janda. Aduh, itu sakit kali hatinya nanti. Baik, ikhwatiddin, kita lanjutkan. Silakan bertanya melalui WA juga boleh, 0895 6113 2778, 0895 6113 2778. Ustadz, sholat ba'diyah setelah Jumat yang 4 rakaat dikerjakan 2-2 rakaat satu salam atau 4 rakaat 2 rakaat, ikhwatiddin, kalau disebutkan sholat sunnah itu 4 rakaat, itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Untuk sholat malam, Rasulullah katakan sholatul lail masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Ustaz, ana dan calon ana mau walimahan yang syar'i, tetapi orang tua akhwat maunya walimah seperti biasa pakai kibotan. Gimana sikap kami, Ustaz? Ikhwah, kalau mereka ngotot seperti itu, antum lobby. Itu kan biasa satu paket kibot ikhtilat dengan apa namanya pelaminan. Kan itu yang sering bermasalah. Kalau makan kan ada masalah biasanya kan? Ada yang bermasalah dimakan? Enggak ada. Biasanya yang bermasalah itu kibot, pelaminan dan ikhtilat. Campur baur laki-laki dan perempuan. Taib. Kalau antum tidak bisa melobi di kibotnya, coba lobi di pelaminannya. Coba lobi di ikhtilatnya. Artinya cobalah ada satu di antara yang tiga ini digugurkan. Jadi ada lobi. Ya. Ada melobi. Enggak bisa, Ustaz. Bahkan kami diancam kalau enggak ada keyboard, pisah kalian. Serem juga ya. Gara-gara keyboard diperjuangkan orang tua. Tapi memang ikhwatiddin, keyboardan itu zaman sekarang diwalimahan itu seperti benda sakti. Benar. Bahkan yang semiskin-miskinnya lebih baik dia walimahnya pakai ayam rebus ketimbang enggak pakai keyboard. Padahal keyboard itu untuk pentas saja berapa? Untuk sewanya paling enggak sekarang 3 juta. Itu tanpa biduanita. Biduanitanya lain lagi. Belum lagi biduanita yang jelek, apa yang nenek-nenek, apa yang masih muda. Lain lagi itu harganya. Jadi Khofiddin, yang seperti ini yang sering. Dan Masya Allah, apa namanya, ada di antara family-family itu yang memang udahlah dari saya keyboardnya. Wow, Masya Allah. Jadi betul-betul donatur hebat kalau masalah keyboard itu. Betul. Saya pernah ada akhwat ya. Jadi bahkan untuk walimah, untuk makan aja dia susah. Ya sangat sederhana. Tapi udahlah, gak usah kita pakai keyboard. Apa kata familinya? Udah, keyboardnya aku. Masya Allah. Itulah hebatnya perjuangan untuk keyboard itu. Sepertinya walimah itu gak sah kalau tanpa keyboard. Itulah dia ya Khofiddin. Ya, ya kalau seandainya, kalau seandainya tidak bisa cara yang lain, ya sudahlah, mau bilang apa lagi. Daripada pisah, ya kan, daripada pisah, milihnya sudah susah. Daripada pisah, ya sudahlah, ikut aja. Tapi itulah, janganlah diundang-undang kawan-kawan yang sudah ngaji. Nanti dikomentari. Ngaji sudah 3 tahun, 8 tahun, kawin pakai keyboard. Itu dia. Terkadang bukan kehendak kita, kehendak daripada keluarga akhwat. Ya. Juga bisa Ikhwafiddin, itu kesepakatan keluarga akhwat dengan ikhwan. Bisa kesepakatan akhwat dengan ikhwan, misalnya begini. Ikhwan akhwatnya sudah sepakat, "Dek, kita nanti kalau walimah enggak usah pakai keyboard." "Oke, Bang. Kita perjuangkan, Bang." Udah. Ketemu keluarga. Ikhwan akhwat. Gimana ini anak-anak kita katanya gak usah pakai. Oh gak usah. Kita yang nentukan. Uang-uang kita kok. Begitu. Demikian Khofiddin. Jadi gak bisa bilang apa-apa. Uang-uang mereka, uang keluarga kan, bukan uang si ikhwan. Kecuali kalau walimanya uang ikhwan, iya. Emak dan bapaknya tidak memberikan apapun. Udah. Dia bisa menentukan. Tapi kalau modal si ikhwannya walimah hanya modal dengkul, kemudian dia ngatur keluarga gak pakai keyboard, payah. Susah. Udah, kau modal dengkul duduk pelaminan sana. Banyak kali pun cerita kau. Mau bilang apa coba? Nanti kalau anakmu mau kawin, enggak usah kau kibutkan. Serah kau lah itu. Sekarang ini kami yang buat. Mau bilang apa coba? Ya. Makanya kita harus banyak memaklumi ikhwan-ikhwan yang ternyata walimahnya pakai keyboard. Itu umumnya kehendak keluarga, bukan kehendak mereka. Tapi janganlah pula si ikhwannya ikut memberikan, menyumbang tembang-tembang terkini. Iya. Keyboard dipersilahkan kepada kedua mempelai untuk duet melakukan keroncong 70-an misalnya. Mau pula mereka. Masya Allah, memang betul lah itu. Memang dia yang suka. Berarti jangan mau. Ya, demikian Ikhwafiddin. Apa pelaminan gak dibolehkan? Ikhwafiddin, pelaminannya saja gak masalah. Antum buat pelaminannya aja gak masalah. Yang masalah duduk berdua itu di atas. Itu permasalahannya. Kecuali kalau antum dan istri duduk di pelaminan, istri antum dihijab habis. Gak nampak apa-apa. Tapi kalau istrinya di make up habis, kan ditonton orang ramai. Ya kan? Tonton orang ramai. Wanita itu kalau sudah di make up, namanya make up. Make up. Dibuat untuk up. Nah begitu. Yang tadinya down jadi up gitu kira-kira. Itu dia. Matanya sipit di make up jadi belok. Begitu. Kulitnya brown, moka, brown moka, kemudian di make up jadi white. Begitu. Begitu ya Khofiddin. Kemudian ininya juga dilukis-lukis tah, pohon pisang tah apalah di sini, enggak tahu lah kita. Demikian. Kalau dulu masih pakai henna, sekarang enggak, silver. Silver sekarang. Tulisannya silver. Begitu Ikhwafiddin. Ya, itu kan perhiasan, berhias. Dan itu ditonton orang ramai. Ini enggak boleh. Kecuali kalau antum sendiri, masalahnya mana suami, mana istrinya kok enggak ikut? Ya dia sendiri. Kalau dia sendiri macam orang sunatan ya. Ini nikah apa sunatan? Nikah lah, mana sunatan? Kok sendiri? Begitu ikhwatiddin. Jadi dalam masalah ini ya, kita juga memaklumilah kondisinya. Kondisi sekarang itu begitulah ikhwatiddin. Ya, begitulah kondisinya yang harus kita maklumi. Ya. Jadi jangan banyak apa ya, menjas mereka, kasihan. Mereka sudah menikah ya alhamdulillah. Mereka sudah melalui mungkin banyak rintangan sehingga mereka bisa menikah. Doakan semoga rumah tangga mereka bisa mawaddah, sakinah mawaddah warahmah. Apa keutamaan menjadi panitia kajian? Mohon nasihat Ustaz. Kami terkadang ibarat lilin yang menerangi tapi meleleh sendiri. Jangan maulah jadi lilin. Jadinya kalau upayakan jadi matahari. Menerangi diri sendiri dan menerangi seluruh planet-planet yang ada di sekitarnya. Seluruh galaksi Bima Sakti diterangi oleh matahari. Jangan lilin, cita-cita jangan lilin ikhwatiddin. Cetek kali cita-cita lilin, meleleh dia. Tapi kan Ustaz, kalau kami jadi panitia, kami kan enggak bisa memperhatikan kajian. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Perhatikan, yang namanya panitia itu kan tidak semua kajian. Panitia itu adanya di saat daurah. Kita perlu perhatian khusus untuk jamaah yang hadir. Udah, mengatur duduknya, mengatur tempatnya, mengatur sound systemnya, mengatur kameranya, semuanya diatur. Sampai persiapan masjid diatur sedemikian rupa. Jangan sampai para peserta daurah kehabisan air, walaupun sering juga kehabisan. Kalau yang kehabisan air, yang pertama panik siapa? Peserta apa? Panitia? Panitia. Itu semua untuk apa ikhwatiddin? Agar peserta bisa nyaman menuntut ilmu dari ustadz yang kita datangkan. Semata itu. Ya. Lantas, setiap ilmu, apabila mereka nyaman, peserta daurah nyaman, belajar nyaman, masuk ke kepala dia, dia amalkan, maka pahalanya juga mengalir pada panitia. Jadi jangan dikira lilin, itu bukan lilin. Ya, bukan lilin. Kalau dikatakan, "Wuduh, panitia, duduk, dengarkan kajian." Terus yang ngurus siapa? Yang ngurus kota infak siapa? Yang ngurus tiba-tiba mati lampu, duduk. Ya kami duduk aja. Siapa yang ngurus? Yang ngurus parkir siapa? Nanti parkir bisa di depan nanti, orang enggak bisa lewat. Otomatis yang ikut juga enggak bisa nyaman. Kenapa? Asyik dikleksoninan dari depan. Tato tato apalagi di jalan ini kan. Demikian nih ikhwatiddin. Jadi makanya antum pun sebagai peserta daurah, peserta kajian, ikuti aturan panitia daurah. Itu bukan petatang petenteng itu yang panitia daurah. Itu untuk kenyamanan yang lain. Kalaupun kenyamanan antum itu dikorbankan, itu demi untuk kesuksesan acara tersebut. Demikian, terutama bagi yang jualan. Kalau digusur, mohon dimaklumi. Kenapa? Gak nyaman nanti peserta daurah. Begitu, jangan sampai untuk kepentingan pribadi kita korbankan untuk kepentingan orang ramai. Itulah gunanya. Jadi kalau seorang panitia dengan dia sungguh-sungguh melayani peserta, setiap ilmu yang masuk ke dia, apalagi dia amalkan, dia juga dapat pahalanya. Ya, dia juga dapat pahalanya. Karena apa ikhwatiddin? Sebab dialah maka mereka bisa nyaman. Coba, terutama akhwat-akhwat itu seperti yang teriak-teriak itu. Dah. Itu kalau enggak ada panitia, ada 10 orang. Nyaman antum belajar. Kadang-kadang suara teriakan si anak lebih besar ketimbang suara ustaz. Innalhamdulillah, ciat dari belakang. Itu kalau enggak ada panitianya siapa yang ngatur coba? Demikian. Apalagi model kita ini kadang-kadang anaknya dibawa ke kajian, kemudian buat rame, dia pura-pura enggak tahu anak siapa. Anak siapa nih? Enggak tahu. Pernah saya bilang, kubawa nanti pulang baru tahu. Ada yang begitu, Masya Allah, enggak mau tahu dia. Jadi ikhwatiddin, para peserta panitia, ya para panitia, bersabarlah untuk itu. Ya. Karena setiap keringat yang anti dan antum curahkan untuk kenyamanan peserta daurah, itu antum juga akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir. Hal jazaul ihsani ilal ihsan, kan itu dia. Ya. Bukankah kebaikan itu balasannya kebaikan? Tapi itu dia tadi, ikhwatiddin, harus ikhlas. Jangan jadi panitia karena mau cari jodoh. Jadi panitialah, mana tahu kan Ustaz Alin carikan. Jangan, ya. Itu salah, enggak ada pahalanya. Jadilah panitia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum hantaran? Begini ikhwatiddin, untuk panitia khususnya, ketika ada kajian-kajian rutin, ya datang. Disitulah sebenarnya ngaji itu ikhwatiddin, sebenarnya di kajian rutin. Apa yang disampaikan ustadz-ustadz yang datang, itu umumnya sudah disampaikan di kajian rutin. Tapi kita itu kan memang ada spesialis daurah. Ada spesialis daurah. Dia datangnya pas daurah aja. Karena rame, enak. Gitu kan. Kemudian banyak juga yang jualan. Ada yang spesialis daurah, memang pas daurah aja. Itu pun gak ngaji dia, khusus untuk jualan. Ada. Khusus jualan, ada. Demikian. Makanya, ketika daurah, oke lah. Tapi ketika kajian-kajian yang rutin, datang ke kajian-kajian rutin. Ya. Sehingga dia dapat ilmu dari situ. Jangan dia hanya sekedar datang daurah, itu pun untuk jadi panitia. Apa hukum hantaran selain mahar? Apabila akhwat bersedia mengambil barang hantaran, apakah diperbolehkan? Hantaran itu, atau uang kasih sayang dikatakan, ya, itu hukumnya boleh-boleh saja. Itu tradisi, adat kita, kebiasaan. Dan itu tidak masalah, karena tidak bertentangan dengan syariat. Boleh istilahnya. Sebagaimana yang sering saya singgung, apabila tradisi itu tidak bertentangan dengan syariat, silakan lakukan. Oh, berapa itu? Ya, menurut kesanggupan. Ya, kesanggupan. Sekarang berapa hantaran? Antum udah nikah? Belum. Siapa udah nikah? Antum nikah? Ya Allah, samping saya enggak nikah. Ya udah nikah. Udah nikah? Berapa lu hantarannya? Berkisar berapa puluh juta? Hah? 8 juta? 5? Oh, ada 5 juta. Ada yang 50 juta. Ada yang sampai 100 juta. Itulah dia. Ya. Itu gimana kesepakatan antara pihak keluarga istri dengan keluarga suami? Ada yang mereka walimahnya memang sekali aja. Di mana tidak suami tidak berniat untuk ngunduh. Ini biasanya antarannya lebih besar karena walimahnya sekali aja. Begitu ikhwatiddin. Ya tergantung kesepakatan. Bisa jadi kalau enggak sepakat enggak jadi nikah. Bisa. Itu dia. Gimana Pak antarannya? Ya sanggupnya lah. Sanggupnya diantarkan 15 juta. Kok 15 juta loh, tapi sesanggupnya. Bisa begitu. Makanya ini juga termasuk dilema para ikhwan dan akhwat sekarang. Bukan mahar, tapi antaran. Ya, antaran, dan dia bisa gagal gara-gara uang antarannya enggak cukup. Itu dia. Terutama kalau akhwat-akhwat kita ini keluarganya masih sangat awam. Tapi kalau keluarganya sudah ngaji, insyaallah dia bisa lebih paham. Ya, bisa lebih paham. Allahu a'lam bissawab. Saya dulu enggak pakai antaran. Itu dia. Keren kan? Gak ada antaran. Mungkin tergantung kualitas yang datang juga mungkin ya. Assalamualaikum Ustaz, kalau kita memiliki usaha ATK dan ada yang beli dan kita tahu dipakalan digunain untuk operasional lelang leasing bank, apakah termasuk bekerja sama? Enggak. Ya, enggak. Ustaz, apakah benar salah satu penghalang doa terkabul, bila ingin segera dipertemukan jodoh itu dikarenakan dosa kita? Saat ini saya sudah resign dari perusahaan ribawi, kiat-kiat apa saja Ustaz biar saya segera pertemukan jodoh? Ikhwah, perhatikan, ketika kita mau bebas dari riba itu jangan kait-kaitkan dengan jodoh gak jodoh, ya. Banyak orang yang kerja di ribawi tapi dapat jodoh juga, ya. Bahkan ada yang dua istrinya, tiga istrinya, padahal dia masih sebagai pegawai perbankan konvensional. Jadi itu tidak ada kaitannya dengan jodoh atau gak jodoh. Makanya niatkan, ketika antum mau resign dari perusahaan ribawi, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Man taraka syai'an lillah awwadahu khairum min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan tukar dia dengan yang lebih baik dari itu. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, keluar dari situ. Setelah itu, ya sudah, mau cari jodoh, carilah jodoh. Sebab kalau kita kaitkan keluar dari ribawi dengan jodoh, ternyata setelah keluar dari perbankan tak dapat jodoh juga. Ah, masuk lagi lah aku. Kan begitu jadinya. Ya. Jadi jangan kait-kaitkan, enggak ada kaitan-kaitannya. Karena itu merupakan dosa yang besar. Demikian ikhwatiddin. Ustaz, orang tua anak tidak setuju dengan calon saya tanpa ada alasan yang jelas, dan sekarang calon saya sudah dikhidbah orang lain. Kok gini kali hidup saya, Ustaz? Astagfirullah. Saya jadi futur, jadi dengar lagu Ustaz usaha dunia gagal, usaha akhwat gagal. Astaghfirullahaladzim. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati antum. Ikhwah, perhatikan. Seorang calon itu ada dua. Ada yang kita inginkan tapi tidak ada pada dia yang kita butuhkan. Ada yang kita butuhkan tapi tidak kita inginkan. Nah, gimana maksudnya? Ada tipe laki-laki itu, kalau bahasa kita, itu tipe saya. Kalau akhwat, tipenya kepingin seorang ikhwan itu yang tinggi, yang putih, yang mancung, kalau bisa bibirnya agak merah-merah macam pemain sinetron Korea itu, cingkrang, jenggot bewokan, begitulah keinginannya. Itu inginnya. Tapi terkadang dari keinginan orang itu ada, tapi dari dia tidak ada yang dibutuhkan. Misalnya dia agak selengean misalnya. Itu bahasa akhwat tuh, selengean. Atau terlihat kurang berjuang untuk hidup, atau terlihat manja, sementara hidup yang akan dihadapi itu hidup itu kuat, keras. Ini gak bisa jadikan pemimpin. Tapi dari sisi fisik, Masya Allah. Ada seorang ikhwan itu atau akhwat itu yang memang tidak tipe kita, tapi pada diri dia ada yang kita butuhkan untuk menjalin rumah tangga. Yang idealnya tipe kita dan di situ ada yang dibutuhkan semuanya. Baik. Ternyata cocok tipe saya sekali dia, Ustaz. Dan pada diri dia ada yang saya inginkan. Semua pada diri dia ada. Soalnya saya inginkan, tapi ternyata tidak menjadi calon saya, tidak menjadi pasangan saya. Itu bagaimana, Ustaz? Pertama, antum konsultasi dengan orang sekitar, gimana tentang dia? Yang kedua, istikharah. Jika ternyata tidak calon antum, ketahuilah bahwasanya itu tak baik bagi antum. Itu dia. Allah tahu apa yang baik bagi antum. Misalnya ini, seorang akhwat hafal 30 juz, oke kan? Bagus kan? Ada yang enggak mau pasangannya hafal Quran? Coba tunjuk tangan. Yang mau? Semua. Semua ingin pasangannya hafal 30 juz. Sementara dia seperempat juz belum kelar. Itu pun lupa atas apa? Lupa atas, bawahnya lebih lupa lagi. Udah. Ternyata gagal Ustaz. Itu tandanya dia tidak baik untuk antum. Di antaranya sebabnya gimana ya Khofidin? Yang namanya akhwat kalau sudah hafal 30 juz, dia sering murojaah. Satu hari bisa 5 juz. Antum sanggup menyimak dia 5 juz satu hari? Keluar tuh mata. Kalau dia enggak hafiz juga, dia enggak bisa. Kenapa? Dia harus nyimak satu-satu hurufnya. Sementara kawan sudah lancar. Akhirnya apa? Nyimaknya bagian ujungnya, mukminin, musyrikun, itunya. Dipegang ujungnya aja. Berarti dia enggak cocok untuk antum. Demikian. Jadi, asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa saja engkau menyukai sesuatu tapi itu tak baik bagi kamu. Wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa saja engkau membenci sesuatu tapi sebenarnya baik untukmu. Jadi itulah fungsi istikharah. Kita konsultasi dengan orang sekitar, sudah dapat kesimpulan, kita masukkan dalam doa istikharah, udah. Lakukan. Action. Kalau ternyata gagal, tidak berhasil, ketahuilah dia tidak baik untuk antum. Karena kan itu doa istikharah isinya. Ya Allah, seandainya dia baik untukku, mudahkan. Ya kan begitu. Kalau enggak, jauhkan aku dari dia, jauhkan dia dari aku. Itulah dia. Jadi, kalau ternyata tak berhasil, jangan kok begini kali nasib saya Ustaz. Jangan begitu. Itu isi istikharah. Ya, itu isti doa istikharah. Demikian ikhwatiddin. Jadi, tetaplah tawakal pada Allah. Jangan futur gara-gara cewek. Iya. Nanti rating antum tahu rendah kalau gak semangat ngaji gara-gara gagal nikah. Ikhwatiddin, dunia itu tak selebar daun kelor. Ya, kembang tak sekuntum. Masih banyak yang akan mekar. Masih banyak yang sedang mekar. Bahkan yang sudah mulai layu juga banyak. Yang masih pentel juga masih banyak. Jadi tinggal antum pilih yang mana. Demikian. Patah satu, tumbuh 1000. Jangan khawatir, dunia ini sekarang sudah lebih banyak akhwat dibandingkan ikhwan. Jangan khawatir. Terbukti apa? Yang masuk CV-nya 100, akhwat, ikhwan cuma 6. Itu diantara tandanya. Ya. Jadi jangan khawatir. Sekali lagi, dunia tidak selebar daun kelor. Antum tahu daun kelor itu sebesar apa? Bukan sebesar daun ganja gini, enggak. Daun kelor sebesar gini nih. Kecil-kecil. Kecil sekali. Demikian ikhwatiddin. Jadi jangan kecilkan harapan antum, besarkan harapan antum. Makanya yang sering saya kasih tahu ke antum, kalau membeli akhwat itu jangan cinta duluan. Jangan cinta duluan. Kalau sudah cinta duluan, nanti antum menilai tidak subjektif. Udah, ada pada dia, oke, dilamar. Nggak jadi, udah, singkir. Cari yang lain, begitu caranya. Jadi nggak ada masalah. Ya, jadi tidak ada masalah. Tapi kalau sudah cinta, Masya Allah, ikhwatiddin. Udah cinta namanya, love is blind, kata orang. Cinta itu buta. Ini cinta yang nggak syar'i. Cinta dalam Islam itu harus tetap melek, melotot. Bisa menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Demikianlah terkait masalah cinta. Jam berapa sudah? Jam 6 lewat 5. Satu lagi lah. Apabila ada kucing, nak kucing berada di pinggir jalan, anak kucing berada di pinggir jalan, kita pungut dan kita pelihara serta dibawa pulang ke rumah, apakah kita berdosa memisahkan anak kucing tersebut dengan induknya? Tapi dia kan sudah terpisah. Ya. Dia sudah terpisah dan dia akan terpisah. Ya. Jadi kucing itu enggak sama seperti manusia. Suami istri, nanti ada anaknya. Kemudian nanti kalau anaknya sudah nikah, nanti jenguk emaknya. Kan gitu. Kucing mana ada pakai jenguk-jenguan? Kalau dia sudah besar, pisah. Kadang-kadang dia malah khidbah mamanya. Jadi jangan samakan. Kalau hamba sahaya iya, gak dibolehkan dipisah dengan ibunya. Manusia itu begitu, ikhwatiddin. Nanti pada silaturahmi, gak boleh diputus silaturahmi. Yang ada hubungan keturunan, gak boleh diputus. Dan tidak ada seorang pun yang boleh memutus. Tapi kalau kucing, gak apa-apa, putuskan aja. Ya. Antum gak suka emaknya, udah pelihara anaknya. Gak suka anaknya, pelihara emaknya. Gak ada masalah. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dialah yang menciptakan seluruh yang ada di muka bumi ini untuk kalian semuanya. Ada tiga anak kucing terlantar, antum pilih yang paling bagus, bawa ke rumah. Silakan, enggak ada masalah. Ya. Alhamdulillah antum mau mengadopsi satu. Kalau dia tidak ada yang yang mengadopsi, akhirnya dia bisa terlantar tiga-tiga. Satu sudah antum selesaikan masalah untuk satu ekor. Demikian. Jadi enggak ada masalah. Demikianlah ikhwatiddin rahimanallahu iyyakum, semoga bermanfaat. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahul ghafur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.